waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama-sama di salah sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Dan seperti biasa kita duduk sekali lagi untuk kita meneruskan pembahasan kita berkenaan dengan hadis Jibril, iaitu hadis yang kedua terdapat di dalam kitab Arba'un Nawawi, hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Telah kita jelaskan bahawa Jibril alaihissalam telah datang menyumpai manusia, berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan kepada baginda beberapa soalan. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam soalan-soalan tersebut bukanlah kerana Jibril alaihissalam tidak mengetahui, tetapi Jibril alaihissalam bertanyakan soalan-soalan tersebut agar Nabi SAW menjawabnya dan agar para sahabat di hadapan beliau mendengar jawabannya dari Rasulullah SAW. Dan pada akhir hadis tersebut Nabi SAW telah jelaskan bahawa fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya itulah Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan kepada kamu agama kamu. Jadi pengajaran yang didatangkan daripada Jibril alaihissalam kepada kamu dengan bentuk soal dan jawapan daripada Rasulullah SAW. Sebab itu Jibril alaihissalam setiap kali Rasulullah SAW menjawab iman begini, Islam begini, ihsan begini, dia kata sadaqta, sadaqta, telah benarlah engkau wahai Muhammad, telah benarlah engkau wahai Muhammad. Sebab itu para sahabat bila dengar kata-kata seperti ini daripada Jibril, orang yang asing yang mereka tak kenali, sepatutnya bila bertanya, bila dijawab, dia dengar dan akur, bukan dia membenarkan seolah-olah dia lebih mengetahui daripada yang ditanya. Maka dengan demikian adalah sebagai mentakrirkan jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ditanya kepada Jibril alaihissalam di hadapan para sahabat, melainkan soalan-soalan tersebut adalah soalan-soalan yang paling asas yang perlu diketahui oleh setiap orang berkenaan dengan agama mereka. Baik. Setelah kita bicarakan pada pertemuan bahas berkenaan dengan rukun-rukun Islam secara ringkas, tetapi yang kita ambil secara agak terperinci adalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita jelaskan tentang apa artinya syahadat, naik saksi, dan apa makna kalimah la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang disembah selain Allah banyak, tapi yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kan kita terangkan juga sedikit sebanyak tentang bahagian kedua daripada kalimah syahadat, iaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Apa artinya kita naik saksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah? Dan kita terangkan ada empat perkara, empat syarat sahnya syahadat kita kena dengan Muhammad Rasulullah. Kami cari yang pertama adalah kita wajib membenarkan apa-apa juga khabar yang datang daripada Rasulullah SAW, tasdiquhu fima akhbar dan ta'atuhu fima amar. Hendaklah kita taat kepada apa juga perintah Rasulullah SAW, yang besar maupun yang kecil, yang senang kita lakukan maupun yang susah kita lakukan. Wa intihalu amma naha anhu wa zajar, dan berhenti, jauhkan diri daripada apa-apa yang dilarang dan diancam oleh baginda. Dan yang keempat, tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala illa bima syara', melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu makna syahadat Muhammad Rasul. tak cukup kita setakat cinta kepada Rasulullah SAW untuk membenarkan kesaksian kita terhadap Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah termasuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh lari. Tidak beriman seseorang itu sehingga ada cinta kepada Rasulullah SAW. Kerana cinta kepada Rasulullah SAW termasuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia cinta kepada Allah SWT, dia mesti cinta kepada apa juga, siapa juga yang dicintai oleh Allah SWT. Dan hendaklah dia benci terhadap apa juga, siapa juga yang dia benci oleh Allah SWT. Jadi asas kita cinta, asas kita benci, semuanya fillah, kerana Allah. Lillah, kerana Allah. Tetapi cinta, cakap cinta tak cukup. Kita cakap kita cinta ibu bapa, cinta ibu bapa. Tetapi bila diperintah, tidak mau ikut. Dilarang, tidak mau tinggalkan. Buat sesuka hati saja. Apakah ini cinta? Ya, cinta dalam erti kata yang sebenarnya, tidak lain, tidak bukan, ialah dengan kita mentaati. Kita mengikut perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hal ini, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, fattabi'uuni. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampunkan kepada kamu dosa kamu yang berlakum dunubakum. Dan Allah SWT maha pengampun lagi maha mengasihani. Jelas, cinta pada Allah SWT tidak mungkin kita capai melainkan kita buktikan dengan kita mengikut Rasulullah SAW. Jadi kita lihat, tidak dikatakan jika kamu cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Tidak. Sebab cinta masalah dalam hati. Cinta yang benar adalah dalam hati dan dilahirkan oleh amal perbuatan. Baik. Sebab itu katakan, maka ikutlah aku. Tak disuruh ikut pada sesiapa selain Rasulullah. Rasulullah tak biasa dia bila peti macam gini. Kita baca zikirnya. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhanalladzi, maha suci ya, yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, di mana guruh ini bertasbih kerana takutkan kepada wal malaikatu, dan malaikat juga bertasbih kerana takut. Min khifati wal malaikatu min khifati, itu termasuk zikir daripada Rasulullah SAW berkenaan hal ini. Dan ia sebenarnya diambil daripada ayat dalam surah Ar-Ra'd. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, yakni peti ini sebenarnya bila bunyi ini sebenarnya sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat dalam keadaan tersebut sentiasa bertasbih kerana takut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun bertasbih dalam keadaan yang sama. Ada kata baca alhamdulillah dengan syaitan ni rajin, takut apa? Takut dipanah oleh petir. Kerana petir itu adalah panah untuk syaitan yang direjam. Tapi belum kita jumpa hadis yang sahih tentang hal tersebut. Syaitan kalau nak kena rejam, dia akan kena rejam. Bukan maknanya syaitan dekat badan kita gitu. Syaitan dia rejam. Syaitan dia rejam bukan kat dunia, tapi kat mana? Di langit. Syaitan yang nak cuba panjat, nak keluar ke langit, nak mengambil curi dengar khabar berita daripada malaikat-malaikat dia di langit. Maka jika itu mereka lakukan, saya malaikat akan memanah mereka dengan api, dengan peti. Kita memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita teruskan. Jadi itu berkenaan dengan rukun yang pertama, iaitu syahadah kalimah, dua kalimah syahadah. bagi dua kalimat syahadah sebab ada dua bahagian kalimat. Satu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Jadi kita nak teruskan kepada rukun-rukun yang seterusnya, tetapi oleh kerana iaitu berkenaan dengan mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, berhaji, berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullahil Haram jika kita mampu, ini akan dibahaskan insya-Allah dalam hadis yang berikut. Kerana ada hadis yang khusus tentang rukun Islam. Dari mula sampai habis semua yang tentang rukun Islam yang lima. Jadi bina Islam itu adalah lima perkara dan seterusnya. Jadi kita teruskan kepada soalan Jibril alaihissalam yang kedua. Fa'birni 'anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Maka jawab kami SAW, antuk mina billah wal malaikah. Bahawa iman itu kau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman dengan qadar yang baik daripada dan yang jahat, yang tidak baik daripada. Allah SWT kata Jibril, telah benarlah engkau. Ini kita ambil soalan yang kedua ini tentang iman. Kita dapati bila soalan yang pertama tentang Islam, semuanya menerangkan tentang amalan-amalan yang zahir, yang boleh dilihat. Mengucap dua kalimah syahadah boleh didengar, boleh dilihat, naik saksi. Mendirikan solat lagi kita lihat. So, memang tanda orang itu beriman, tanda orang itu Islam. Kemudian mengeluarkan zakat, itu kita boleh lihat berpuasa, bulan Ramadan dan buat haji. Tapi bila ditanyakan tentang iman, Nabi SAW jawab dengan kau beriman dengan Allah. Boleh nampak tak beriman dengan Allah? Macam mana nak nampak kan amalan beriman pada Allah? Beriman kepada malaikat, macam mana nak nampak kita beriman, seorang ke beriman kepada malaikat? Beriman kepada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, pada akhirat dan pada qada dan qadar. So, perkara ini tidak boleh kita lihat. Sama ada seorang itu beriman kepada rukun iman ini ataupun tidak, kita tak boleh tahu. Sebab iman dalam hati. Islam dilakukan secara zahir dengan anggota badan. Jadi jelas menunjukkan perbezaan antara Islam dan iman. Jadi kita ambil sedikit tentang pembahasan ini. Ini adalah pembahasan yang lama dibahaskan oleh ulama. Apa beza antara iman dan Islam? Dan berikutnya, apa bezanya antara seorang yang Muslim dengan seorang yang mukmin? Ada perbezaan ataupun tidak? Apakah semua orang mukmin itu Muslim? Dan apakah semua orang Muslim itu mukmin? Jadi sebenarnya dalam hal ini, daripada sudut bahasa, ada perbezaan. Bahasa Arab mengatakan Islam itu adalah al-intiyad. Al-intiyad, yakni tunduk dan patuh. Tak mungkin seorang itu tunduk dan patuh melainkan dia ikut dengan amal perbuatannya. Diperintahkan buat demikian, buat. Buat begitu, buat. Jangan buat begitu, tidak buat, tidak buat. So, nampak tunduknya, patuhnya, taatnya. So, itu namanya penyerahan diri. Penyerahan diri bukan tak buat apa-apa kan? Ada orang ya, penyerahan diri itu macam orang yang apa? Dihulurkan pistol ke badannya, angkat tangan, surrender. Tidak. Penyerahan diri di sini, Islam yang sebenarnya maknanya submission. Maknanya submission nantinya adalah adalah kita menyerahkan diri kita dengan kita taat, kita lakukan, kita tunduk. Dan tak mungkin dia berlaku melainkan dengan kita menerima apa yang datang daripada rukun-rukun Islam tersebut. Kita bukan hanya melakukan, kita menerima. kita membenarkannya, kita tidak mendustakan, dan kita cinta apabila kita melakukan ibadah-ibadah. Itu Islam. Daripada sudut bahasa pula, iman. Amana yu'minu, artinya membenarkan at-tasdiq. Fa'amana lahu Lut, maka Lut pun beriman kepadanya, iaitu pada Nabi Ibrahim AS. Dalam Quran, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna shadiqin, kata saudara-saudara Yusuf AS kepada bapa mereka. Bila menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf itu, kita bawa keluar berjalan, waktu kita lupa kuda, kami tinggalkan Yusuf, jagakan barang-barang kita. Fa'akalah hudikmu, maka dia telah dimakan oleh serigala. Wa ma anta bi mu'minin lana, dan kau tidak akan beriman kepada kami, wahai bapa kami, walaupun nasabiti, walaupun kami adalah orang-orang yang benar. Jadi apa makna beriman kat sini? Kau tak beriman pada kita, adakah beriman macam beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat? Tidak. Bapa tidak beriman pada kita, maknanya bapa tidak percayakan kita. Jadi itu asal makna iman. Percaya, percaya datang daripada mana? Daripada dalam hati. Sebab itu dia adalah amalan yang tidak boleh dilihat, dalam hati. Dan kadang-kadang iman itu disebutkan secara langsung. Amana fulan, aku beriman ana amana Allah, yu'minu Allah. Tapi jarang. Banyak dia beriman pada Allah, maknanya percayakan. Tapi kalau biasa kita jumpa dalam Al-Quran, dia akan datang dengan huruf ba. Amana billah, amana rasuluh bima bi, ada bi kat situ. Jarang kita jumpa iman dengan tada ba. Kita ada ba kat situ, bi. Jadi dengan itu ada maksud lebih daripada setakat percaya. Tetapi bila iman billah, beriman dengan Allah, maknanya dalam bahasa kita beriman, percayakan dan kita terima. Kita mengaku, kita kabul, itu maknanya iman billah. Jadi jelas perbezaan Islam dengan iman di sini, dalam hadis ini, bahawa Islam itu adalah perkara yang merujuk kepada yang zahir, dan iman merujuk kepada yang batin dalam hati. Tetapi di sini terdapat masalah. Kadang-kadang kita jumpa dalam Al-Quran, kadang-kadang kita jumpa dalam hadis, nas-nas yang hanya menyebutkan satu saja, iaitu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, buat begini, buat begitu, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'atlah pada Allah dan ta'atlah pada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang berkuasa terhadap kamu. Tidak. Jadi yang orang beriman ni masuk orang Islam ke tak masuk? Dan kadang-kadang disebutkan Islam saja, orang-orang Muslimun. Jadi bagaimana hendak dipahami? Maka kata ulama, kita ambil mudah. Ini adalah satu kaedah dalam bahasa yang kita boleh guna pakai dalam hal-hal seperti ini. Setiap orang yang Islam, yang masuk agama Islam, sebelum dia Islam, dia apa? Dia bukan Islam. Dia dalam agama kafir. Okay. Jadi bila dia nak masuk Islam, dia mesti percaya kepada Allah SWT itu paling asas. Mesti beriman kepada Allah SWT. Jadi dia mesti percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan rukun-rukun iman yang lain. Jadi iman itu mesti ada pada dia. tak percaya kepada Allah, lepas itu kita sebut je la ilaha illallah, ini bukan orang orang beriman. Tapi ini orang apa? Orang munafik. Orang munafik pun sebut la ilaha illallah. Kadang orang munafik pun solat. Orang munafik zaman kita tak solat. Zaman Nabi SAW mereka solat. Solat subuh ni paling susah nak solat. Tapi kadang-kadang mereka boleh datang. Dia biasa orang tak datang. Sebab gelap tak nampak. Kita ni ada lampu lah. Kita boleh kenal siapa yang tak datang. Zaman dahulu, solat isyak, solat subuh, orang munafik tak solat. Solat lain ni kita nampak dia. Isyak dan subuh tak nampak. Menunjukkan bahawa tanda munafik itu adalah dia tak datang berjemaah ke masjid untuk menunaikan solat isyak dan solat subuh. Itu adalah orang-orang munafik yang maklum nifak. Yang ketahui nifak itu munafik tadi. Jadi dia nampak solat, nampak berpuasa, nampak zikir, nampak apa semuanya, tapi dia tidak beriman. Sebab itu kata Allah SWT dalam awal surah Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan sebahagian daripada manusia mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, billahi wa bil yaumil akhir. Tapi kata Allah SWT, wa ma hum bimumminin, dan tidaklah mereka beriman. Jadi boleh cakap, semua orang boleh cakap, munafik pun boleh cakap, tapi mereka beriman tak? Tidak. Siapa kata? Allah SWT. Ini tu menunjukkan iman tak cukup dengan mengucap dengan hati saja, dengan lidah saja. Tapi sebenarnya mereka ingin apa? Dengan kata-kata mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka nak tipu Allah dan tipu orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya mereka tidaklah menipu sesiapa melainkan diri mereka, sedangkan mereka tidak sadar. Wala yashur. Jadi fi qulubihim maradun. Sebenarnya di dalam hati mereka tu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Maka Allah tambahkan dalam hati mereka itu maradun. Dah ada penyakit, Allah tambahkan lagi penyakit. Dan selepas itu jika mereka mati, ya bertaubat, walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih, memedihkan, kerana mereka mendustakan. Jadi Allah hukumkan mereka tidak beriman dan Allah hukumkan mereka pendusta. Jadi mengucap saja, mengata saja, berkata saja saya beriman tak. Jadi ini menunjukkan bahawa asas Islam mesti ada iman yang betul-betul ada dalam hati. Jadi orang Islam mesti ada iman. Aslul iman, iman yang asal, yang paling basic, paling asas, yang mensahihkan Islam ni, yang akan membenarkan, yang membetulkan, yang mensahkan segala Islam ni, yang ini amalan-amalan. Okay, jadi kita dah faham bahawa setiap orang yang Islam mesti ada iman. Tapi kalau orang yang beriman mesti Islam, mestilah juga setiap orang yang beriman dan tentu-tentu sekali ini Islam. Tapi dia punya Islam tu ada banyak dia punya darajat. Ada yang Islam penuh, laksanakan segala yang diperintahkan, yang wajib, yang sunat, dan jauhkan daripada segala yang dilarang, yang haram, yang makruh. Itu Islam yang bagus, sempurna. Jadi setiap orang beriman mesti Islam. Tapi Islam dia melihat kepada apa? Kepada sebanyak mana yang diamalkan daripada ajaran-ajaran Islam. Itu asas. Jadi bila disebutkan iman saja, ini orang-orang beriman, masukkan orang Islam, jawabnya masuk. Kalau disebutkan orang-orang yang Islam, masuk tak orang beriman? Masuk kan? Ada tentu sekali. Tetapi bila disebutkan satu, dua-duanya sekali, iman dan Islam dalam satu konteks, dalam satu ayat, seperti dalam hadis Jibril ini. Apa itu Islam? Kabarkan kepada aku tentang Islam. Kabarkan aku tentang iman. Ditanya dalam satu tempat, disebutkan dua-duanya sekali. Maka kita dapati tafsiran untuk Islam lain, tafsiran untuk iman lain. Dan apa tafsiran untuk Islam ketika itu? Oh, tafsiran Islam adalah yang terakhir. Apa tafsiran untuk iman ketika itu? Maka tafsiran untuk iman adalah yang batin, yang dalam hati. Mudah. Kita ada masalah banyak. Suatu dalil Allah SWT telah menerangkan bahawa ada sebahagian orang Arab Badui, bila dapat dakwah dari Rasulullah SAW, mereka masuk Islam. Tetapi mereka kata mereka dah beriman. Lalu Allah SWT kata mereka ni belum beriman, tapi katakanlah mereka ni telah Islam. Firman Allah SWT, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulil iman fi qulubikum. Katakanlah orang-orang yang orang Arab Badui ini berkata, amanna, kami telah beriman. Katakanlah Muhammad, qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Apa? Tapi katakanlah kami telah Islam, aslamna. Sebab belum masuk lagi iman itu di dalam hati-hati kamu. Ini bukan orang ni orang munafik. Orang Arab Badui munafik, tidak. Tetapi menunjukkan bahawa status iman lebih tinggi daripada status Islam. Kamu ni belum lagi diaku sebagai status orang-orang yang beriman. Jadi kamu jangan cakap kamu telah beriman. Sedangkan kita tahu tadi, nak jadi Islam mesti ada iman. Tapi maksud di sini adalah apa? Iman yang lengkap, iman yang mendalam dalam hati, seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti Abu Bakar, seperti Umar, Uthman dan Ali dan sahabat-sahabat lain. Ini baru masuk Islam. Jangan cakap mereka dah sampai status beriman. Jadi katakanlah aslamna, kami telah masuk Islam. Sebab iman itu belum lagi masuk dalam hati-hati. Jadi apa kesimpulan kita boleh ambil? Bahawa ada perbezaan kedudukan di antara Islam dan iman. Jadi Islam itu adalah tahap yang pertama, yang rendah. Jadi semua orang Islam itu biasa, dan kita namakan dia Muslim, Muslimun. Ni orang Muslim, ni Muslimun. Innal Muslimina wal Muslimat. Kemudian kita ada tahap yang lebih tinggi daripada itu, Al-Mu'minun wal-Mu'minat, iaitu orang yang beriman. Al-Lazina amanu, mereka-mereka yang telah beriman. Dan akan datang lepas itu soalannya tentang Ihsan, iaitu orang-orang yang Muhsinun, orang-orang Ihsan. Jadi Ihsan lebih tinggi daripada beriman, kerana mereka berhati-hati memperbaguskan, mencantikkan Ihsan dalam amalan ibadat, dalam iman. Jadi ini semua kita dapat daripada hadis Jibril. Dan ini perkara penting, tuan-tuan. Sebab istilah-istilah tentang agama ini banyak yang kita dengar. Tak cukup, Islam pun ditafsirkan dengan tafsiran, iman ditafsirkan dengan tafsiran, kafir ditafsirkan, munafik ditafsirkan, kemudian Ihsan pun ditafsir. Tapi ketika kadang-kadang kita dengar macam-macam pula ibarat-ibarat, istilah-istilah yang baru. Kita, ini adalah wali, ini status lagi satu. Kemudian wali pula dalam dalam macam-macam. Abdal dia, badal dia, gawf dia, kutub dia lah. Dan macam-macam lagi kat dalam murid, mustarsyid, Macam-macam istilah-istilah ini mana pula datang? Jibril ajarkan kita tiga macam darajat dalam agama: Islam, iman dan ihsan. Baik. Dalam Quran menyebutkan istilah-istilah lain seperti kufur, kefasikan dan kemunafikan. Jadi perlu kita tafsirkan kalimat-kalimat ini dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis. Yang kita ikut saja orang. Jadi itu pembahasannya. Setiap orang yang muslim mesti dia Islam. Setiap orang yang beriman mesti dia Islam. Tapi tak semestinya setiap orang yang Islam dia mesti mukmin. Bahkan itu adalah kadar yang lebih tinggi. Dan setiap, tidak mestinya setiap orang yang muslim itu dia mesti ihsan. Ihsan itu lebih lagi tinggi, lebih lagi tinggi. Jadi demikian yang kita boleh dapat daripada pembahasan di sini. Kemudian satu lagi perkara tentang iman. Iman asalnya apa yang ada di dalam dalam hati. Tetapi dia dibenarkan dengan amalan anggota badan. Soal iman tasdiqu fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Dan amal yang membenarkan iman yang dalam hati. Itu takrif yang benar dalam masalah ini. Jadi orang tanya apa itu iman? Iman itu membenarkan dalam hati dan dibenarkan dengan dengan amal perbuatan. Dan sebagian ulama mengatakan al-qawlu bil lisan, iman itulah dikatakan dengan lidah. Dan dia adalah tasdiqu bil qalbi. Ya, tasdiqu bil qalbi dia adalah pembenaran dengan hati. Al-qawlu bil lisan dan kata-kata dengan lidah. Wal amalu bil arkan, dan beramal dengan arkan-arkan yang anggota badan. Dan ulama mengatakan yazidu bil bittaati wa yanqusu bil isyan. Dia boleh bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan maksiat isyan. Jadi kalau kita buka kitab-kitab ulama daripada salaf soleh, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqah, mereka katakan definisi iman adalah yang seperti ini. Ini yang paling lengkap sekali. Dan dalam iman ini ada rukun-rukunnya yang disebutkan dalam hadis Jibril. Kemudian iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Sebab termasuk iman adalah amal perbuatan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menganggap amal perbuatan itu sebahagian daripada iman. Sebab itu apabila Allah SWT menerangkan tentang orang-orang yang pada awal-awal Islam mereka solat menghadap wajah mereka ke Masjid Aqsa di Palestin. Kemudian mereka meninggal dunia, selepas itu ditukarkan pula syariat kiblat itu ke Masjidil Haram. Di sebahagian sahabat bertanya-tanya tentang hal mereka. Macam mana ni solat mereka dulu ke Masjidil Aqsa, sekarang kita solat Masjidil Haram. Macam mana dengan kita punya solat dahulu? Dan macam mana orang-orang yang dahulu tu dah tak ada lagi ni, mereka solat dulu dekat Masjidil Aqsa? Dan Allah SWT menurunkan ayat وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dalam surah Al-Baqarah telah menerangkan. Dan tidaklah Allah akan mensia-siakan amat imanakum, iman kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha Rauf, kasihan dan sayang kepada kamu. Jadi persoalannya tentang solat. Macam mana dengan kita punya solat dekat Masjidil Aqsa, sekarang dekat Masjidil Haram? Tapi Allah jawab dengan iman kamu. Allah tak sia-siakan iman kamu. Allah tak kata wa makan Allahu yudhi'a solatakum. Allah tak sia-siakan solat kamu, tapi dia katakan Allah tak sia-siakan iman kamu. Jadi apa maknanya? Maknanya solat itu yang merupakan amalan perbuatan juga termasuk dalam iman. inilah dalil menggunakan seperti Imam Syafi'i rahimahullah dan lain-lain lagi, bahawa iman itu, yakni amalan perbuatan itu masuk dalam makna iman. Sebab itu, apabila kita faham hal ini, bila seorang itu semakin banyak melakukan amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan bertambah. Sebab iman itu apa? Membenarkan dengan hati, kemudian dia dengan amalan perbuatan. Jadi setiap kali kita solat, tambah iman, tambah iman. Kita berzikir, tambah iman. Baca Quran, tambah iman. Buat baik apa semuanya, tambah iman. Sedekah apa semuanya, tambah iman. Kemudian dalam amalan kita tu semakin baik lagi, makin ihsan lagi, bukan tambah lagi iman kita. Jadi makin kuat. Tapi kalau tak beramal, sikit aja yang diamalkan, iman dia sikit lah, tak kuat. Mula-mula amal banyak, lepas tu amal kurang, maka iman dia akan kurang. Kalau dia buat maksiat pula, habis. Maka iman dia akan berkurang. Setiap kali dia buat maksiat, kurang iman dia. Kurang iman dia, kurang iman. Sampai kan dia akan buat dosa yang besar, lagi banyak yang akan dikurangkan daripada iman. Sebab tu Allah Nabi SAW dalam sabda, dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang yang beriman itu mencuri. Ketika dia mencuri, sedang dia beriman. Ketika dia mencuri, dia tak beriman. Tidaklah orang yang minum arak atau bila dia minum arak itu, dia beriman. Tidaklah seorang itu berzina ketika dia berzina, sedangkan dia beriman. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahawa bila dia melakukan perkara-perkara yang dilarang, dia tegak oleh Allah SWT Rasulnya, maka imannya itu apa? Imannya ditarik. Dan hampir-hampir ditarik keseluruhan. Tapi tetap dia masih beriman. Tapi iman dia bisik dia sikit dia. Jadi kalau kita faham akan hakikat ini, ini hakikat yang penting tentang makna iman. Tapi kita kena pelihara iman kita dengan apa? Dengan dua perkara, iaitu dengan kita melakukan sebaik-baiknya segala amal perbuatan, amal-amal yang soleh yang diredai oleh Allah SWT. Dan kita tinggalkan. Dan ini kata ulama lebih berat tuntutannya, kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Sebab setiap maksiat yang menggunakan iman. Jadi di dalam hal iman ini, orang-orang Islam terbagi kepada tiga bahagian, tiga kumpulan, tiga kuah dari dahulu lagi. Ada yang mengatakan iman itu setakat percaya dengan hati saja. Iman itu setakat percaya dengan hati. Kalau kamu dah percaya pada Allah SWT, dah cukup. Sebab bahasa kata iman itu apa? Tasdik, percayakan saja, cukup. Tapi kalau kamu lakukan amalan, tak ada apa-apa. Kalau kamu buat dosa, dia tak menjelaskan imanmu. La yadurru ma'al imanu maksiat, kata mereka. Iman itu tak berputarat dengan maksiat yang dilakukan. Ini pahaman apa? Murji'ah. Mengharapkan saja rahmat dan belas kasihan daripada Allah SWT. Yang penting kita dah beriman, buat saja apa saja, InsyaAllah Allah akan ampunkan. Dan lagi satu pihak di sebelah hujung yang lain, mereka kata iman itu hanyalah iman itu membenarkan dengan hati. Betul, sama macam yang tadi. Dan kalau seorang itu melakukan dosa dan maksiat yang besar, maka dia terkeluar daripada iman. Siapa buat dosa besar, iman dia kena cabut. Sebab orang iman tak boleh buat dosa. Lagi-lagi dosa besar. Kalau dia buat dosa besar, maknanya dia tak beriman. Dan bila dia mati kelak, dia akan masuk api neraka kekal selama-lama. Jadi kafir. Ini adalah pahaman dua puak, iaitu Mu'tazilah dan puak Khawarij. Jadi iman bukan setakat dalam hati, amalan pun masuk iman. Kemudian kalau buat dosa besar, dia kafir. Cuma Mu'tazilah katakan kita tak namakan dia kafir, tapi kita tak namakan dia mukmin atau muslim. Kita letakkan dia di satu tempat, satu kedudukan, antara dua kedudukan. Di tengah-tengah, satu Islam, satu kafir, dekat tengah-tengah. Manzilan bainal manzilatain, kata mereka. Wah, di mana datang lah. Apa ayat Quran ni, apa hadisnya, ni fahaman ni ke? Khawarij, terus clearkan. Siapa buat dosa besar, kafir. Tapi dua-duanya sama. Bila hari kiamat kelak, kedua-dua orang yang buat dosa besar ni akan kekal masuk api neraka. So, siapa mencuri, kekal masuk api neraka, dia kafir. Siapa makan riba, kafir. Siapa berzina, kafir. Siapa tak solat, lagilah kafir. Dan yang setuju dengan pendapat ini adalah puak Syiah. Kebanyakan Syiah ikut mazhab Mu'tazilah seperti ini. Jadi kita ada dua. Satu, iman senang saja, iman dalam hati je. Buat dosa tak apa, asal iman dah ada dalam hati dah cukup. Kemudian lagi satu, keras. Tak boleh buat dosa pun. Tak lagi-lagi dosa besar. Kalau buat dosa besar, habis jatuh binasa. Maka datang Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara dua ekstrim ini. Mereka katakan iman tu apa? Iman itu ada dalam hati, diucapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan amal perbuatan, dan dia bertambah dengan ketaatan, dia berkurang dengan maksiat. Jadi orang yang beriman bukan hanya dalam hati seperti orang yang pertama, kumpulan pertama, tapi mesti beramal. Kalau tak beramal, ada bahaya iman. Tapi dalam waktu yang sama, dia tak seperti yang si ujung ni. Yang ujung kata kalau besar, habis kafir. Kita katakan tidak, bila buat dosa besar, iman dia akan kurang, tapi tak sampai kafir. Jadi dalam dua-dua puak ini, yang hujung ni, yang ekstrim, banyak keburukan. Sebab kalau kita tak rasa apa-apa tentang maksiat, habislah. Orang minum arak, main judi apa semuanya, tak apa, aku masih beriman. Aku punya iman sama dengan iman Muhammad, Abu Bakar dan Umar dan Jibril, sama je, masih beriman. Jadi mereka akan lakukan maksiat. Ini antara asal usul. Kalau kita lihat, tanya lah remaja-remaja ni kan, aku baru buat perkara yang tak baik, ya? Buat zina, lepas tu lahirkan anak luar nikah, lepas tu kalau bergaduh pukul orang dan seterusnya, perbuatan-perbuatan anti-sosial ni. Kalau dia beriman, dia beriman. Tapi dia kata dia, kau tak takut ke tentang akidah ke agama ke? Kita, yang kita percaya kepada Allah, kepada Allah pun garam. Gitu. Nanti bila tiba masa ni, nanti Allah kembali kepada Allah SWT. Nanti boleh taubat, nanti boleh solat. Sekarang masih iman, masih mukmin sama, masih orang beriman. Itu masalah. Kemudian ada lagi satu pihak dia ekstrim. Daripada sudut siapa buat salah, habis kafir. Itu sebab kita lihat sebagai jemaah-jemaah militan ni yang angkat senjata, mereka melihat bila orang ramai buat dosa besar, habis. Ini masyarakat kafir. Bila lihat raja, pemerintah buat salah, buat dosa besar, habis pemerintah kafir. Jadi kita angkat senjata, kita perang dengan orang. Sebab kita tak boleh diperintah oleh orang-orang kafir. Jadi kadang mereka apa? Mereka perang dengan orang ni semua. Yang berlaku pada zaman sahabat, mereka tuduh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah buat dosa besar kerana tidak berlaku adil, mesti dihapuskan. Kemudian mereka tuduh pula Ali radhiyallahu anhu tidak berlaku adil, dan sahabat lain juga tidak berlaku adil, dan seterusnya. Jadi mereka berperang. Itu yang dinamakan orang-orang khawarij. Zaman kita ni masih ada lagi. Bergantung antara fitnah yang besar sekarang. Di sebahagian negeri, mereka masuk masjid, orang tengah solat macam ini, dia tembak semua. Sebab dia kata ni orang-orang solat ni semua orang beriman. Sebab di bawah pemerintah kafir. Ini masjid siapa buat? Kerajaan, kerajaan, kerajaan kafir, kerajaan dasalan. Masukkan dalam dia, bank riba. Ada kasino, ada kafir. Dan sebagian mereka menculik orang lah. Ada yang bom orang lah. Kenapa? Sebab dah buat dosa besar, kafir. Jadi nampak tak asal usul ni semua datang daripada pemahaman tentang iman. Ada penalus sunnah jamaah mereka wasat. Mereka adalah umatul wasat. Umat yang pertengahan dalam iman, semua ni mesti ada. Baik. Tidaklah seorang itu keluar daripada iman melainkan apa? Melainkan apabila dia telah melakukan dosa-dosa syirik ataupun perkara yang membatalkan iman. Bukan sekadar melakukan dosa besar. Bukan kita kata dosa besar itu tak penting, tak berbahaya. Berbahaya kalau dia terus-terus melakukan dosa besar, takutnya nampak tahu nampak apa. Habis Allah cabut daripadanya hidayat, dan kemudian cabut daripadanya taufik untuk dia bertaubat, dan Allah akhirnya tak cabutkan daripada dirinya iman. Yang kita lakukan, orang isyak dadah, dia dah buat sangat, banyak sangat salah, akhirnya putus asa. Sudahlah, tak boleh lagi lah, tak dapat hak. Allah tak boleh ampun dengan aku apa semuanya. Aku tak boleh bertaubat lagi, aku terus-terus lah macam ini. Condemn. Okay lah. Habis, mati dalam keadaan kafir kerana Allah dah putus asa daripada rahmat Allah SWT. Tadi kita baca, wala yaqnatu bir rahmati rabbih illa dhallu. Apabila malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, mereka kata salam. Nabi Ibrahim jawab salam. Tapi Nabi Ibrahim tak tahu tu malaikat. Sebab mereka datang dalam bentuk manusia. Kemudian kata malaikat, kami datang untuk memberi kau berita gembira bahawa kau akan dapat anak yang pandai, dia mula min Ali. Kata Nabi Ibrahim, qala basyartumuni ala ammasani al-kibar fa bima tubashshir? Apakah kamu memberitahu aku hal ini, sedangkan aku dalam keadaan yang tua, orang tak boleh dapat anak lagi, isteri aku pun tak boleh dapat anak. Dengan apa yang kamu beri khabar berita, mana ilmunya? Maka kata malaikat, qala basyarnaka bil haq. Sesungguhnya kami memberitahu kamu berita gembira ini dengan al-haq, dengan kebenaran yang daripada Allah. Ala takut minal qaniti. Janganlah kamu jadi wahai Ibrahim masuk orang-orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Kata Nabi Ibrahim, qala wa ma yaqnatu min rahmati rabbi. Tidaklah seorang yang putus asa daripada rahmat Tuhan, melainkan orang-orang yang sesat. Dan seterusnya ayat di sini dalam surah Al-Hijr. Jadi bila kita dalam manhaj yang pertengahan ini tentang iman, maka selamat kita. Jadi kita ambil penting tentang amalan perbuatan, tapi dalam waktu yang sama kita tak mengkafirkan orang tak tentu bahasa. Dengan sekadar mereka buat salah, mana ada manusia tak buat salah? Ada buat salah sikit, ada buat salah besar. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat, membetulkan kesalahan. Inna ibn Adam khata' wa khairu khata'i at-tawwabun. Sesungguhnya setiap anak Adam itu buat salah, dan sebaik-baik orang yang buat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang sentiasa kembali bertaubat daripada kesalahannya. Jadi iman boleh bertambah dengan ketaatan. Suatu kadang-kadang bila seorang itu masuk bulan Ramadan, dia puasa, lapar, mengharapkan pahala daripada Allah SWT, nak ikut sunnah, bila buka je makan kurma, minum air, solat ke jemaah, itulah, baca Quran, sedekah, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, tak dengar muzik apa semuanya, mata jaga, surat khabar pun tak nak tengok. Di masa bulan Ramadan dah macam malaikat tadi, duduk kat masjid banyakkan etika. Itulah, pada malam qiyamul lail rasa tak lain perubahan pada dirinya, rasa rasa seperti apa? Seperti tenang, seperti sedar dalam beribadah, rasa lazat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu menunjukkan iman dia dah naik, dah bertambah. Sehingga kalau iman tu dah cantik, dah betul, dia akan merasakan kelazatan iman, halawatul iman, kemanisan iman. Tapi kalau orang yang asyik buat dosa, cakap pun maki apa, cakap sikit dia punya maki 10 apa ni, 10 perkataan, cakap sikit 10 perkataan maki, berdusta, topik yang dicakap tu pun tak yang berfaedah, mengarut saja, mencarut saja dia, kata-kata yang cari kemarahan orang, gelap, mengejek orang, itu dalam cakapan. Dan dengan perbuatan kadang pukul orang, tipu orang, hari-hari macam itu. Amal perbuatan ingat pada Allah tu sikit saja dalam satu hari. Siang tak ingat Allah, petang tak ingat Allah, nak tidur tak ingat Allah, bangun tidur tak ingat Allah. Orang-orang macam ini, walaupun dia beriman, walaupun dia Islam, tapi iman terendah, mutu dia. Rasa tak senang, rasa tak tenang. Itulah yang bila datang dengan fitnah godaan syahwat, ataupun datang dengan fitnah menguji tentang ilmu yang dia ada tentang Islam itu, sekejap saja dia terpengaruh. Oh, ada ini je terpengaruh. Nak buat, ni ada game baru, ni ada maksiat baru, ni ada cara baru nak dapatkan apa ni, nak puaskan kita punya apa, kita punya kesukaan, hobi kita. Lagi-lagi zaman kita ni macam-macam cara nak apa ni, nak berhibur. Semua jalan hiburan rasanya dah ada lah kat Singapura. Dulu tak boleh juga kan, sekarang semua dah boleh. Internet pula dah ada lah, macam-macam. Jadi orang yang tak kuat iman ni, remaja-remaja tak kuat iman ni cepat. Sebab dia punya amalan ke apa? Amalan dia kurang. Bila orang sebutkan tentang Islam tu tak betul lah, tentang apa ni, ajaran-ajaran lain tentang barat dan dunia barat, kemodenan apa semuanya, ada rasa kagum tentang orang-orang yang hebat, doktor tu, saintis itu, dia rasa kagum. Pasal dia lupa tentang sejarah Nabi SAW, Nabi-Nabi, tentang sahabat. Dia tak belajar, dia tak baca. Jadi mudah saja dia pergi digoyangkan iman. Sebab tu orang perempuan, remaja-remaja, macam mana nak pakai tudung, sedangkan solat pun belum betul lagi, isap rokok lagi. Perempuan lagi banyak isap rokok lagi sekarang. Ini kenapa? Sebab senang, sebab tidak kuat dalam apa, pegangan asas, asas agama. Jadi bila kita beramal, amalan yang konsisten, amalan yang berkualiti, iman kita akan kuat. Tapi nanti bila kita buat ataupun kita kurang amalan kita, kurang Quran kita dan sebagainya, maka ia akan berkurangan. Dan antara sebab juga untuk menambahkan iman kita adalah dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Sebab dalam Al-Quran Al-Karim terdapat banyak sekali ayat-ayat menerangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa menakjubkan. Kemudian tentang kisah para nabi-nabi dengan umat mereka, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menangkan nabi-nabi mereka terhadap orang-orang yang menentang mereka, dan kemudian bagaimana yang berlaku kepada ahli iman, ahli tauhid di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan nikmat yang amat banyak, tak dapat dibayangkan oleh mata, oleh telinga, tak pernah dilihat, tak boleh dibayangkan dalam akal fikiran. Dan azab api neraka, dia itu semua mendatangkan atau menambahkan keimanan, belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, timbul cinta kita kepada agama, sayang kita kepada Rasulullah, kepada para sahabat, perjuangan-perjuangan mereka. Jadi ini perkara yang datang dan menambahkan iman, duduk di dalam kelas-kelas agama, nasihat-nasihat iman. Sebab itu khutbah mesti ada, sekurang-kurangnya seminggu sekali wajib datang. Padahal sebab solat tu, solat Jumaat bukan solatnya, Sholat itu kalau nak buat kat rumah pun boleh. Tapi disuruh berkumpul untuk dengar apa? Khutbah. Itu yang membezakan sholat Jumaat dengan sholat biasa kan? Yang lain pun sholat Jumaat, tapi ini tambah dengan khutbah. Sebab tu orang macam mana nak dapat petunjuk? Macam nak tambah iman seminggu sekali? Sengaja datang sholat Jumaat, lambat-lambat, lahlas. Ini masih khatib, masih khutbah ni. Slow-slow je lah, berbual dulu. Makan karipap dulu kat luar lah. Lepas tu dah dekat apa tu? Dekat mamat baru masuk. Khutbah tak dengar. Kalau datang pun dengar, tidur. Lepas tu salahkan khatib. Khatib ni apa lah, bid'ah. Baca je. Khatib yang disalahkan. Khatib bagus, boleh tidur juga. Jadi macam mana nak dapat siraman iman? Macam mana nak naik iman? Macam mana nak tambah iman? Tak boleh. Jadi perlu kepada ilmu, nanti akan tambah iman. Perlu kepada amalan, nanti akan tambah iman. Jadi ini semua ada kaitan yang berkaitan. Sebab itulah soalan-soalan ditanyakan oleh Jibril AS kepada Rasulullah SAW. Baik, kita perkara-perkara yang membezakan antara iman seseorang itu dengan seorang iman dan dengan iman orang-orang yang lain sebenarnya bukan hanya dalam bab amalan tetapi juga dalam hati. Tentulah iman kita tak akan sama dengan iman ulama-ulama. Dan iman ulama pun tak akan sama dengan iman para sahabat. Iman para sahabat pun tak sama dengan iman Rasulullah SAW dan para anbiya. Betul? Sebab benda itu mana bezanya? Daripada makrifat, daripada ilmu mereka tentang syariat, tentang Allah SWT. Jadi itu sebenarnya tak sama. Jadi sebab itu Nabi Ibrahim AS, seorang Nabi Allah SWT. Tapi itu pun dia tanya kepada Allah, dia minta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan aku bagaimana kau hidupkan yang mati. Kata Allah SWT, qala awalam tu'min. Apakah kau tak beriman, wahai Ibrahim? Mana tak. Siapa yang tak beriman pada Allah akan menghidupkan yang mati, ini bukan orang beriman. Jadi kata Nabi Ibrahim AS, qala bala walakin yadma'inna qalbi. Kata Ibrahim, bahkan beriman, tapi untuk menguatkan, memberi ketenangan dalam hatiku. Jadi tambah iman, menunjukkan iman boleh tambah. Lepas tu Allah pun kata kepada Nabi Ibrahim, qala fakhudh arba'atan minat thayr. Wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung. Tangkap 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Kemudian potong-potong burung tu, summa letakkan atas jap gunung. Campurkan semua 4 ekor burung tu, kepala mana apa semuanya dah campur-campur, letakkan kat sini sikit, kat gunung 2, kat gunung sampai 4 gunung. Kemudian dah letak, kau balik kat tempat kau, summa du'hunna. Kemudian panggillah burung-burung tu datang pada kau. Ya'tinaka sa'yan. Nescaya mereka akan datang kepada kau dengan segera, bukan lambat, dengan cepat. Tu jam juga datang. Sebab Allah SWT tunjukkan pada Nabi Ibrahim bahagian yang bercampur-campur, mana yang dia punya bahagian, dia akan pergi kat badan dia sendiri. Bahagian dia pergi kat sini, kepala pergi kat sini, apa semuanya, kemudian pasang balik. Lepas tu semua hidup dengan kuasa Allah SWT yang sebut kun fayakun, yang sebut terbang, datang kepada Nabi Ibrahim. Macam gitu rupanya Allah SWT menghidupkan yang mati. Untuk Nabi Ibrahim AS yang melihat kebesaran Allah SWT, orang yang tak lihat, sama tak dengan kepercayaan iman kepada Allah SWT? Tentulah tak sama. Itu beza. Jadi kalau kita doa, lepas tu Allah kabulkan apa yang kita doa, betul-betul tengah sakit, tahu-tahu baik. Tengah susah, tahu-tahu aja dilepaskan daripada kesusahan. Tentulah kita akan tambah keimanan kita terhadap Allah SWT. Dan ini banyak sekali contoh. Jadi itu berbeza antara seorang dengan seseorang. Ada tu memang Allah dah pilih lah, orang ini memang akan kuat iman dia, Allah berikan dia kelebihan. Tapi daripada sudut lain, dia boleh, dia boleh kejar dengan apa? Dengan amal perbuatannya. Sebab tu, walau bagaimanapun amal perbuatan ini pun, ada orang yang tak dapat beramal kerana beberapa sebab. Seperti sakit, tak boleh berdiri, jadi dia solat duduk. Sama tak agaknya? Kepala ni tak sama. Tak boleh berpuasa, sama tak dengan orang yang boleh berpuasa? Tak sama lah. Jadi dia punya amal dia kurang, jadi iman dia, iman dia berkurang. Tapi dia tak berdosa, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang meninggalkan amalan dengan sengaja. Yang diperintahkan dia tinggalkan, yang dilarang dia tak tinggalkan. Yang itu dia akan berdosa, maka iman dia akan, akan berkurang. Jadi suatu kata Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan yang baik amalannya. Jadi bukan amal saja yang bukan umurnya panjang, tapi amal yang baik di dalam umur yang panjang. Sebab itu setiap hari kita hidup sebenarnya bagus untuk kita. Sebab setiap hari ada tambah solat, ada tambah zikir, ada tambah takut cinta kepada Allah SWT dan seterusnya. Macam kan? Setiap hari itu tambah kita punya keimanan. Jadi kalau imannya, apa ni, amalan dua orang ni sama, tapi satu hidup 50 tahun, satu hidup 51 tahun, jadi 51 tahun kan lebih, yang lebih baik, lebih apa? Jadi kita ni kan lupa-lupa. Jadi kita perlu berlupa dengan apa? Dengan membawa amalan untuk diserahkan ataupun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Tapi di sini dahulu untuk kau lihat astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wabarakatuh alim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.